hancurkan dunia saat waifuku dihina. Mereka semua tertawa, anggap aku orang gila. Emilia Horimia itu mah udah biasa. Aku pilih rem 07 Kasagiri waifuku. Ku ingin hancurkan dunia saat waifuku dihina. Mereka semua tertawa, anggap aku orang gila. Emilia Horimia itu mah udah biasa. Aku pilih rem 07 Kasagiri waifuku. Memang mereka hanya dua dimensi, tapi lihat mereka, ku ingin masturbasi. Memang mereka hanya dua dimensi, tapi ku anggap istri dan ku tak pernah gengsi. Jangan coba-coba untuk hina mereka. Kalau ku sudah marah, ku makan kalian semua. Aku Kaneki asli, versi tiga dimensi. Jika kau hina Sagiri, ku makan kau punya gusi. Sagiri bukan lonte, mamamu yang lonte. Sagiri bukan lonte, mamamu yang lonte. Sagiri bukan lonte, mamamu yang lonte. Sagiri bukan lonte, mamamu yang lonte.